Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Fadlul Islam ini, di mana pada kesempatan yang telah lalu kita sudah masuk kepada bab yang baru, namun bab tersebut masih berhubungan dengan bab yang sebelumnya, di mana bab sebelumnya membicarakan mengenai kebid'ahan, bahwa kebid'ahan tersebut lebih jelek daripada dosa besar. Dan bab ini membahas salah satu sisi. Ya, mengapa kemudian kebid'ahan tersebut dikatakan lebih jelek daripada dosa besar? Ya. Di mana alasan tersebut atau sisi tersebut dituliskan langsung oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam judul bab ini, yaitu apa? Bab ma ja'a anna Allah ihtajazat taubata an sahibil bid'ah. Bab bahwasanya Allah menghalangi taubat dari seorang pelaku kebid'ahan, yang sudah kita jelaskan berdasarkan apa yang dituliskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala pada syarah beliau mengenai judul bab ini, bahwa yang dimaksud bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima taubat dari seorang yang terjatuh kepada kebid'ahan. Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat dari siapapun yang terjatuh dalam dosa, baik itu dosa kecil, dosa besar, ataupun kebid'ahan, dan yang lebih besar dari itu sekalipun, yaitu kesyirikan atau kekufuran. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya. Namun, apa yang dimaksud Allah menghalangi taubat dari pelaku kebid'ahan, yaitu dia tidak diberikan taufik untuk bertaubat. Ya. Ini yang biasa terjadi, yang keumuman terjadi, bahwasanya seorang ahlul bid'ah yang memang telah mendarah daging kebid'ahan tersebut dalam dirinya, sulit baginya untuk bertaubat. Ya. Kebid'ahan tersebut sudah mengakar, ya, betul-betul merasuk dalam darah dagingnya. Maka bagaimana bisa dia bertaubat dari kebid'ahan tersebut dalam keadaan dia, ya, meyakini bahwasanya apa yang dia berada di atasnya adalah kebaikan. Dia meyakini bahwa kebid'ahan yang dia yakini tersebut, atau kebid'ahan yang dia lakukan tadi, ya, karena kebid'ahan bisa jadi berupa i'tiqad, keyakinan, ataupun berupa amaliyah, yaitu amalan. Dia meyakini kebidahan tersebut baik dan merupakan sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia bisa bertaubat darinya? Sulit untuk bertaubat dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik kepadanya untuk bisa bertaubat dari kebidahan tadi. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ya. Sebelum kita jelaskan sedikit mengenai permasalahan ini, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Qala hadha marwiyun min hadithi Anas wa min marasili Al-Hasan. Judul bab ini diriwayatkan dari Anas, dari hadisnya Anas. Yaitu Anas meriwayatkan kalimat yang menjadi judul bab ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Kalimat atau lafaz annallah tajazat taubata an sahibil bid'ah. Bahwasanya Allah menghalangi taubat dari pelaku kebid'ahan. Diriwayatkan dari sahabat Anas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min marasilil Hasan. Dan lafaz ini juga diriwayatkan dalam salah satu marasilnya Al-Hasan. Marasil jamak dari mursal. Hadis yang diriwayatkan secara mursal. Dari Al-Hasan. Itu Al-Hasan Al-Basri. Di mana Al-Hasan Al-Basri bukan seorang sahabat. Beliau seorang tabi'i. Maka apa yang dimaksud mursal, yaitu Al-Hasan meriwayatkannya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya apa? Yang artinya sanadnya terputus, ya. Tidak disebutkan siapa rawi yang menjadi perantara antara Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Hasan Al-Basri langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan dari dua jalur. Jalur yang pertama adalah jalur yang langsung bersambung, yaitu sampai kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga jalur yang kedua yaitu yang diriwayatkan secara mursal oleh Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri langsung mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda demikian dan demikian. Baik, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yakni hadzal athar, yaitu bahwasanya athar ini, innallaha tajazat taubata an sahibil bid'ati, bahwasanya Allah menghalangi taubat dari pelaku kebid'ahan, hadza marwiyun anir rasul sallallahu alaihi wasallam marfu'an. Lafaz ini, asar ini diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara marfu. Tadi hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di catatan kaki disebutkan bahwasanya yang meriwayatkan adalah Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, dan juga Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dan juga hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Qala wa mursalan anil Hasan, dan secara mursal dari Al-Hasan. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, namun Al-Hasan Al-Basri yang bukan seorang sahabat, yang sebetulnya tidak mungkin meriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau mengatakan, Al-Hasan ini mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti ada periwayat atau perawi yang tidak disebutkan oleh Al-Hasan yang menjadi perantara antara Al-Hasan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini tentu kita semakin bisa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat as-sunnah, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita diselamatkan dari kebid'ahan, ya. Di mana apabila seorang sudah terjerat kepada kebid'ahan dan kebid'ahan tersebut merasuk dan mengakar mendarah daging dalam dirinya, maka sangat sulit baginya untuk bertaubat, ya, dari kebid'ahan tersebut. Ini menjadikan kita memahami suatu asar, ya, yang diriwayatkan dari Al-Imam Mujahid Ibn Jabir rahimahullahu ta'ala, di mana beliau berkata, ma adri ayu ni'mataini alayya afdal atau a'zam, ya, an hadani Allahu lil Islam aw afani min hadhihi al ahwa. Aku tidak tahu dua kenikmatan mana, ya, yang lebih besar yang aku dapatkan. Apakah kenikmatan di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aku hidayah kepada Islam, atau kenikmatan bahwasanya Allah menyelamatkan aku dari al-ahwa, kebid'ahan, ya. Dikarenakan kebid'ahan tadi apabila telah menjerat, maka sulit bagi seseorang untuk lepas darinya, ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hargai kenikmatan sunnah tersebut dan jaga kenikmatan tadi, ya, kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi bagi seorang pemuda yang memang dari awalnya tidak pernah mengenal kebid'ahan. Dari awalnya, ya, memang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengenal sunnah, ya. Umur belasan misalnya sudah mengenal sunnah. Ketika awal ingin mengetahui tentang Islam, ternyata dia, ya, mengaji ke tempat yang benar, ya, dibimbing oleh asatidzah ahlu sunnah dengan membaca kitab-kitab ulama ahlu sunnah. Ini mengingatkan kita terhadap ucapan Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala, di mana beliau berkata, min sa'adatil hadati wal a'jami an yuwaffiqahumallahu li'alimin min ahli sunnah, ya. Termasuk kebahagiaan bagi seorang pemuda dan juga bagi seorang ajam, ya, seorang yang bukan Arab, seorang asing, ya, bahwasanya keduanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengenal seorang alim, ya, dari kalangan ahlu sunnah. Ya, seorang yang bisa membimbing dia kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya dia terselamatkan dari kebid'ahan, ya. Berbeda dengan para pemuda yang dari awalnya, dari umur belasan, ya, sudah mengenal Islam namun melalui jalan para ahlul bid'ah, ya. Maka kebid'ahan demi kebid'ahan akan dia pelajari, kebid'ahan demi kebid'ahan akan dia amalkan, kebid'ahan demi kebid'ahan akan dia yakini, ya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia sulit untuk bertaubat dari kebid'ahan tersebut, waliyadzu billah. Maka syukuri kenikmatan sunnah, ya. Mungkin di antara kita memang ada yang seperti pemuda tadi yang, ya, memang dari awalnya diberikan taufik untuk mengenal sunnah dari masa remajanya, atau mungkin di antara kita ada yang pernah terjatuh kepada kebid'ahan namun kebid'ahan tersebut belum mendarah daging dan Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan bagi diri kita sehingga kita diselamatkan dari kebid'ahan tersebut dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita semuanya mensyukuri kenikmatan sunnah tersebut dan menjaga kenikmatan sunnah tersebut. Jangan sampai kita lepaskan kenikmatan sunnah tadi hanya untuk perkara duniawi sehingga kita menjadi futur, ya, meninggalkan talabul ilmi, meninggalkan ta'lim, tidak lagi mengikat diri kita dengan ilmu syar'i, ya, hanya untuk mengejar dunia, ya. Atau waliyadu billah, berbalik menjadi seorang yang membenci sunnah waliyadu billah. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala akan menyebutkan suatu asar, ya, dari seorang tabi'in yaitu Muhammad Ibn Sirin. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa zakara Ibn Waddah an Ayyub qala, dan Ibn Waddah menyebutkan dari Ayyub. Dia berkata, kana indana rajulun yara ra'yan fatarakahu. Dahulu di tengah kami, di tengah-tengah kami ada seorang yang berpendapat, berpemikiran dengan suatu pemikiran tertentu, fatarakah. Kemudian dia meninggalkannya. Yang dimaksud adalah pemikiran khawarij. Seorang berpemikiran khawarij, seorang khawariji, ya. Kemudian dia meninggalkan pemikiran khawarij tersebut. Qala fa'ataitu Muhammad ibn Sirin. Maka aku mendatangi Muhammad ibn Sirin. Ya. Seorang imam dari kalangan tabi'in. Siapa yang mendatangi beliau? Yaitu Ayyub. Yang Allah alam yaitu Ayyub as-Sufyani. Qala fa'ataitu, maka aku berkata kepada Muhammad ibn Sirin, asy'anta anna fulanan taraka ra'yahu. Tidakkah kau menyadari bahwa fulan sudah meninggalkan pemikirannya? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pengistilahan suatu pendapat dengan pemikiran, ya, ra'yun, ini di sisi as-salafus salih adalah suatu celaan. Karena yang namanya ra'i itu bukan termasuk bagian dari agama, ya. Yang sebagaimana telah kita lewati dalam kitab ini, perkataan Sahal ibn Hunayf yang disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, ya. Ayyuhan nas, di mana Sahal ibn Hunayf ini adalah seorang sahabi, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ayyuhan nas ittahimu ra'yakum ala dinikum. Wahai sekalian manusia, ya, curigai pemikiran kalian terhadap agama kalian. Itu jangan dijadikan landasan agama pemikiran tersebut. Agama landasannya adalah, ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam pemahaman para sahabat. Atau sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lau kana ad-dinu bir-ra'i, lakana asfalul khuffi ahakku min an min al masi min al min a'laha, ya. Kalau saja seandainya agama itu dengan ra'i, pemikiran, ya, berarti apa? Agama itu bukan berdasarkan pemikiran. Kalau saja seandainya agama tersebut berdasarkan pemikiran, pasti, ya, bagian bawah khuff itu lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya. Itu ketika seorang mengusap pada khuf ketika berwudu. Ya. Kalau saja seandainya dengan pemikiran, yang bawah dong yang diusap. Kenapa? Lebih kotor. Ya. Yang atas tidak kena tanah. Ya. Tidak langsung bersentuhan dengan tanah. Yang bawah yang langsung bersentuhan dengan tanah. Ya. Lebih kotor. Tapi ternyata, ya, agama ini memang bukan berlandaskan pemikiran, ya, tetap berdandaskan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diusap atas atau bawah dari khuf tersebut, bagian atas bukan bagian bawah, ya. Maka pengistilahan suatu pendapat dengan ar-ra'i, pemikiran, ini adalah celaan di kalangan para as-salaf. Ini Ayyub as-Sikhtiyani mengatakan, anna fulanan taraka ra'yahu, bahwasanya fulan ini sudah meninggalkan pemikirannya, ya, pemikiran yang jelek tersebut, ya. Celaan ini di kalangan para as-salaf. Qala, maka Muhammad ibn Sirin berkata, unzur ila madza yatahawwal. Ya. Lihat kemana dia akan berpindah. Dia telah meninggalkan suatu kebidahan. Lalu lihat nanti kemana dia akan berpindah, apakah kepada sunnah atau kepada kebidahan yang lainnya. Qala inna akhir al-hadis ashaddu alaihim min awwalihi. Karena sesungguhnya akhir daripada hadis itu, nanti akan disebutkan hadisnya apa, itu lebih keras atas mereka daripada bagian awalnya. Ya. Qala yamruquna min al-islam thumma la ya'uduna ilaih. Ternyata yang dimaksud adalah hadis tentang al-khawarij. Ya. Yang akhirnya apa? Yamruquna min al-islam. Mereka itu keluar dari Islam thumma la ya'uduna ilaih. Kemudian dia atau mereka tidak akan kembali kepadanya. Untuk mereka berbuat zulm dalam Islam ini, kemudian tidak akan kembali kepada jalan yang lurus. Artinya apa? Ketika mereka menyatakan bertaubat, maka lihat lagi atau tidak taubatnya. Karena ini sabda Nabi SAW, yang bosannya khawarij tersebut, ketika sudah keluar berlebihan dalam agama Islam ini, la ya'uduna ilaihi, tidak akan kembali kepadanya. Kita lanjutkan apa diucapkan atau disampaikan oleh Syekh Rasulullah Muhammad ibn Abdullah rahimahullah ta'ala terlebih dahulu sebelum masuk kepada Syarah Syekh Syarul Fawzan. Qala wa sa'ala Ahmad ibn Hanbal an ma'na dhalika faqala la yuwaffaqu lit-taubah. Dan Imam Ahmad ibn Hanbal ditanya tentang makna perkataan Muhammad ibn Sirin tersebut, maka Imam Ahmad mengatakan la yuwaffaqu lit-taubah, maksudnya dia tidak akan diberikan taufik untuk bertaubat keluar dari agama Islam, yang keluar dari jalan yang lurus dalam agama Islam ini, sehingga lebih cenderung kepada pemikiran yang berlebih-lebihan, berbunuh ekstrim, kemudian tidak akan kembali, itu apa? Tidak akan diberikan taufik untuk bertaubat. Maka itu yang dimaksud oleh Ibn Sirin hafizahullah ta'ala, bahwasanya seorang khawarij ya kan sangat berat untuk bisa bertaubat dari pemikirannya. Ya. Maka mulia khawarij fi rahimani wa rahimakumullah, kita baca syarah yang dituliskan oleh Syekh Shalal Fauzan. Qala hadza rajulun kana ala bid'atil khawarij fatarakaha. Ini adalah seorang yang pada awalnya berada di atas kebodohan al-Khawarij. Kemudian dia meninggalkannya. Fasurra alladhi ra'ahu wa farihi. Maka orang yang melihat dia telah bertaubat, ya, atau telah meninggalkan kebinaan tersebut, pemikiran tadi, ya, menjadi gembira. Wa dhahaba li Muhammad ibn Sirin. Kemudian dia pergi menemui Muhammad ibn Sirin, wa huwa min a'immatit tabi'in rahimahullah, dan dia termasuk dari para imam dari kalangan tabi'in rahimahullah, di mana Muhammad ibn Sirin ini adalah maula, yaitu bekas budak dari Anas ibn Malik, bekas budak dari Anas ibn Malik. Qala mubashshirahu anna fulanan tahawwal an ra'yihi. Dan dia, yaitu Ayyub al-Sikhtiyani, memberikan kabar gembira bahwa fulan ini telah berpindah dari pemikirannya, telah meninggalkan pemikirannya yang terdahulu, itu pemikiran khawarij. Fama surra ibn Sirin min dhalika. Maka ibn Sirin tidak merasa gembira dengan berita tersebut. Berita gembira yang bagi Ayyub al-Sikhtiyani ini cukup menggembirakan, cukup membuat senang. Ya. Namun bagi Ibn Sirin, ini bukan berita yang menggembirakan. Qala bal qala lah. Bahkan dia berkata kepadanya, yaitu Muhammad Ibn Sirin berkata kepada Ayyub al-Sikhtiyani, unzur ila madza yatahawwalu. lihat kepada apa dia akan bertindak. Li'annahu laisa bi tarikil bid'ata. Li'annahu laisa bi tarikil al-bid'ata ila sunnah. Karena sungguhnya dia tidaklah meninggalkan kebid'ahan, kemudian beranjak kepada sunnah. Walakin ila bid'atin tsaniyah. Akan tetapi dia akan beranjak kepada kebid'ahan yang kedua. Qala hadza min fiqhihi rahimahullah. Limana? Ini termasuk bentuk kefaqihan, pemahaman dari Muhammad ibnu Siri rahimahullah. Limana? Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yamruquna min ad-din thumma la ya'uduna ilaih. Mereka keluar dari agama, atau yang disebut dalam matan yang rukunan dengan Islam, keluar dari Islam, thumma la ya'uduna ilaih. Kemudian mereka tidak kembali kepadanya. Qala Ibnu Sirin lam yatawaqqa minhu at-taubah min al-bid'ah. Maka Ibnu Sirin tidak menyangka bahwasanya dia akan bertaubat dari kebid'ahan. Tidak mengira bahwasanya dia memang betul-betul bertaubat. Qala walakin tawaqqa minhu an yakhruja min bid'atihi ila bid'atin syarrin minha. Tetapi dia menyangka itu bersirin rahimahullah ta'ala bahwa orang tadi akan keluar dari kebid'ahannya kepada kebid'ahan yang lebih jelek darinya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamruquna min ad-din thumma la ya'uduna ilaihi. Mereka keluar dari agama bersikap lebih-lebihan, sekali lagi kita saling menafsirkan, jangan sampai salah tafsir mengatakan yang merupakan amatir adalah keluar dari agama yang kafir, walaupun sebagian ulama ini mengkafirkan al-Khawarij, namun yang sahih bahwasanya mereka tidak kafir, namun mereka bersikap berlebih-lebihan dalam agama. Kemudian mereka tidak akan kembali kepadanya. Ini menemukan kefaqihan dari Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala. Dan sebetulnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini mengingatkan kita terhadap suatu kejadian yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu, ya, pada bulan Ramadan tahun 1433 Hijriah, di mana sebagian asatidzah dari Indonesia datang menuju kediaman Syekh Rabi Allah Ta'ala, yaitu asatidah dari kalangan Ahlu Sunnah dan Istiqamah, dan juga dari kalangan apa yang disebutkan sebagai MLM, MLM. Namun dulu baru Al-Faris. Maka diadukan kepada Asyik Rabi'ah bahwasannya asatidah ini telah menutup pintu taubat dari Ja'far Ibn Thalib. Maka apa kata Asyik Rabi'ah? Beliau membawakan hadis ini, yakhrujuna min ad-din thumma la ya'uduna ilaih. Mereka keluar dari agama kemudian tidak kembali kepadanya, kepada agama tersebut. Akhirnya dia diberikan taufik untuk bertaubat memang. Kemudian ada khalif ibn rahimah yang warahimahullah, Asyik Tabi menyatakan, Afdahullah ta'ala, Nasahtuhu, thumma nasahtuhu, thumma nasahtuhu, amma al-an, fama indi ramal. Beliau menyatakan apa? Aku telah menasihatinya, kemudian aku telah menasihatinya, kemudian aku telah menasihatinya, adapun sekarang aku tidak memiliki harapan lagi baginya, yaitu untuk bertaubat. Ya. Dari mana diambilnya? Ya, dari hadis tadi, yamruquna minad-din tsumma la ya'uduna ilaihi. Keluar dari agama kemudian tidak kembali kepadanya, yaitu berlebih-lebihan. Ya. Di mana kita mengetahui bahwasanya ya Ja'far bin Abi Thalib ya adalah seorang yang berpemikiran khawarij, ya, berpemikiran khawarij, ya, yang dengan terang-terangan menyerang, ya, waliul amr dengan perkataannya, ya, dan yang lain sebagainya dari pemikiran-pemikirannya. Lalu ini khani fi dirahimani wa rahimakumullah, ya, menunjukkan kedalaman ilmu dari Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Yang kemudian khani fi dirahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita ingat yang kembali apa yang ada di perlannya, bahwasannya di dari kalangan doa MLM tadi ada yang mengatakan kalau seandainya benar bahwasannya perkataan ini memang kelong dari Syekh Rabi, padahal perkataannya Rabi adalah suatu penyimpangan, katanya suatu penyimpangan dari Syekh Rabi Rasulullah ta'ala. Maka ikhwanik ibi rahimani wa rahimakumullah, bagaimana seorang dai seperti ini bisa mengkritikkan Syekh Rabi Rasulullah ta'ala dengan kedalaman ilmunya dan kekokohan ilmu beliau, yang beliau ketika itu ketika mengatakan ucapan tersebut juga sudah membuka buku, namun bisa langsung mengambil kesimpulan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Adapun dari ini, Allah maka pernah membuka kitab yang sedang kita buka sekarang di Bangun Islam. Termasuk di sini. Apa yang disebutkan dengan persis oleh Syekh Rabi. Atau Allah Ta'ala mengambil dari hadits yang sama. Bahwasanya sangat sulit bagi orang seperti ini untuk bertaubat. Sangat sulit bagi orang yang seperti ini. Kadang-kadang untuk bertaubat. Oke, kita lanjutkan قال وهذا مشاهد في قوارب اليوم dan inilah yang kita bisa saksikan dari pengaruh pada masa sekarang. Lalu tumbiruhum layanan wanadharun, kalau saja engkau memperingatkannya ya, sepanjang malam dan sepanjang siang, terus menerus wakihadiruhum wa tumbiruhum ya, ma tahawadu anibidahatihim abadan, kalau saja engkau memberikan peringatan kepada mereka, mereka tidak akan berpindah dari kebidahan mereka sama sekali. Selamat. Kalau ada sesuatu, bisa harus segala sesuatu yang kita saksikan. Lianahum yaun annahum ala haqin. Karena mereka menyangka bahwasanya mereka di atas kebenaran. Wa ala sawabin dan di atas ya, kebenaran. Wa yudayinu lahum syaitan kaza. Dan syaitan menghiasi bagi mereka perkara ini. Pala yauna annahu illa ala haq, maka mereka tidaklah yang pada dasarnya mereka kecuali berada di atas kebenaran. Palingkir dalam yakni berkhata fa'innahu yubatala bima huwa asyad, maka seseorang itu apabila tidak mengakui bahwa dirinya berada di atas kesalahan, maka dia akan dicoba dengan yang lebih parah lagi, terjatuh kepada kesalahan yang lebih parah. Ya. Ketika dia berada di atas kesalahan, namun dia tidak mengakuinya. Tidak parah kalau dia berada di atas kesalahan. Akan dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjatuh kepada kesalahan yang lebih parah. Kalau orang yang syak memutadihan, kemudian keadaan yang memutadihan. Insyaallah akan kita lanjutkan bagian akhir dari syarah Syekh Salahuddin pada bab ini, insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.